bagaimana hukumnya uang DP, Bu ya? Uang DP, uang muka. Karena zaman sekarang uang DP itu sebagian besar atau kecil itu banyak yang tidak dikembalikan. Atas jawabannya saya terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DP itu ada di dalam Islam. DP itu ada di dalam Islam, akan tetapi DP itu tidak boleh diambil oleh sang penjual. DP itu tanda pengikat. Jadi ada DP, uang dibayarkan dulu, misalnya saya beli motor, cocok. Saya kasih DP 1 juta. Itu pengikat saja. Dan DP itu nanti, DP itu apa bahasanya? Hah? Singkatannya apa kok pakai DP itu? Hah? Down payment, bahasa Inggris itu ya. Nah, lupa bahasa Inggris waktu di SMP dulu. Sampai itu tidak sekolah lagi. Baik, DP, uang muka. DP, uang muka. Baik. Jadi DP itu boleh, dan DP itu nanti termasuk bagian dari harga yang akan dibayarkan oleh sang pembeli. Dan itu tanda pengikat. Kalau ternyata jual beli gagal, maka uang DP harus dikembalikan. Dan kalau diambil oleh yang jual, haram. Karena apa? Atas dasar apa dia mengambilnya? Haram itu, harus jelas itu. Jangan sampai kejahatan-kejahatan terselubung di balik ini. DP langsung senang ini. DP, kalau sudah DP didoain semoga enggak jadi. Atau buat masalah, akhirnya enggak jadi. Lumayan, harus jadi. Barangnya bagus diganti jelek, gara-gara jelek kan batal. Saya enggak mau ini, sudah ada DP-nya. Nah, lumayan. Jangan dibuka celah kejahatan. Banyak kejahatan, baju. Atau apa, motor. Motornya sudah bagus, tapi saya belum punya duit. DP, 1 juta. Penjualan ini jahat, ada yang berubah. Pokoknya dijadikan bagaimana pembeli itu jadi gak mau lagi. Kan bisa saja, DP 1 juta. Tapi dia bilang, kok motor kok gini, batal deh. Terserah itu, batal-batal terserah. Lumayan dapat 1 juta kan. Hati, pokoknya jangan dibuka celah kejahatan ini. Biarpun jujur tetap tidak boleh diambil. Jadi uang muka itu adalah hanya sebagai pengikat saja, dan jika terjadi jual beli, maka uang muka itu ditumpangkan pelengkap, melengkapi, termasuk uang harga tadi. Kalau harganya 12 juta, DP-nya 2 juta, maka tinggal menambah 10 juta. Kalau ternyata batal transaksi jual beli itu, maka 2 juta itu dikembalikan. Itu adalah DP. Jangan sampai kita zalim.